Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala. Lalu Ibnu Hajar berkata. Jadi ini sebenarnya tidak boleh dipisahkan dari penjelasan sebelumnya ya. Jadi di penjelasan sebelumnya membahas tentang seorang yang terlambat dari imam karena dia membaca kesunahan ya. Dia membaca kesunahan. Hukum bagi makmum yang seperti itu ada perbedaan ulama. Yang pertama mengatakan dia diampuni, dianggap udzur. Yang kedua mengatakan dia tidak diampuni, ghairu ma'dzur. Jadi ada dua pendapat. Kemudian musannif penulis Fathul Mu'in mengutip pendapat dari Ibnu Hajar. Lalu terusan dari kutipan itu adalah summa qol. Ibnu Hajar mengatakan walladhi yutajah annahu yatakhallafu liqira'ati ma lazimahu hatta yuridal imamu al-huwiya li sujud. Jadi menurut Ibnu Hajar pendapat yang lebih sesuai wajah, yang lebih sesuai kaidah fikih adalah makmum itu dia terlambat dari imam. Maksudnya dia diharuskan ya, dia terlambat dari imam untuk membaca yang harus dilakukan. Jadi membaca ma ini isinya Al-Fatihah ya, Al-Fatihah sesuai dengan huruf sunnah yang dibaca. Jadi makmum itu dia terlambat dari imam karena membaca apa yang harus dilakukannya hingga imam ingin, hingga imam akan turun ke sujud ya, hingga imam akan turun ke sujud. Fa'in kamala wafakohu fihi. Kalau makmum itu berhasil menyempurnakan bacaannya, jadi kamala ini makmumnya fa'ilnya ke makmum ya, maf'ulnya ma. Jadi dia kalau berhasil menyelesaikan kewajibannya, maka dia langsung turun ke sujud bersama dengan imam. Jadi dhamir hu ini kembali ke imam, kemudian fihi, dhamir hi ini kembalinya ke huwi li sujud. Jadi batasan keterlambatan makmum menurut pendapat yang dianggap kuat oleh Ibnu Hajar adalah imam turun ke sujud. Jadi kalau makmumnya selesai dan imamnya sujud, dia langsung turun ke sujud. Wala yarka'u, tidak diperbolehkan ruku ya, tidak diperbolehkan ruku. Wa illa batalat sholatuhu in alima wa ta'ammada. Jadi wa illa ini lawannya adalah walayarkau ini ya. Wafakohu walayarkau. Jadi wa illa ini artinya apabila makmum tidak turun ke sujud tetapi dia malah rukuk terlebih dahulu, itu isi dari wa'ila. Jadi bila makmum rukuk dahulu tidak langsung sujud bersama imam, maka sholat yang dilakukan batal. Kalau hal itu dia mengetahui keharamannya dan sengaja melakukan. Wa'ila farokohu biniyah. Kalau wa'ila yang ini adalah lawan dari inkamala ini ya, inkamala. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan kewajibannya sebelum imam turun ke sujud, maka dia langsung mengikuti imam ke sujud. Tapi kalau imamnya sudah turun ke sujud dan dia belum menyelesaikan kewajibannya, maka makmum itu harus mufarokoh dengan imam, dia harus niat berpisah dari imam dan tentunya mufarokoh harus dilakukan dengan niatnya. Qala Syaikhuna, lalu ini menambah kutipan lagi ya. Ibnu Hajar menjelaskan fi syarahil irsyad, di dalam syarah kitab al irsyad. Beliau mengatakan wal aqrabu lil manquli al awal, bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih mendekati ke Al-Mankul. Al-Mankul ini pendapat yang diriwayatkan ya, yang diriwayatkan dari para ulama adalah al-awwal. Pendapat yang pertama. Al-awwal ini isinya di video sebelumnya ya. Al-awwal ini maksudnya udhira. Jadi makmum masbuk yang terlambat dari imam karena dia harus membaca hukumannya, hal itu sama seperti but il qiraah, sama seperti seorang yang bacaannya lambat, yaitu dia dimaafkan, diperbolehkan terlambat hingga tiga rukun yang tawilah ya. Jadi al-awwal tadi, al-awwal ini maksudnya pendapat pertama, yaitu isinya makmum tersebut dimaafkan. Wa alaihi aktsarul mutaakhirin. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan ulama mutaakhirin. Amma idza raka'a biduni qira'ah. Biduni qira'ati qadriha fataftulu shalatuh. Nah, ini konsekuensi dari makmum masbuk yang tidak melakukan hukuman yang harus dilakukannya. Jadi kalau imamnya sudah ruku, jadi di penggambaran sebelumnya kan ada makmum yang statusnya masbuk, kemudian dia tidak langsung membaca Fatihah. Lalu imamnya ruku, maka makmum itu tidak boleh langsung ruku, tetapi dia harus membaca Al-Fatihah terlebih dahulu sekadar bacaan sunnah yang dibaca setelah takbiratul ihram. Kalau dia langsung ruku, kalau makmum itu langsung ruku tanpa membaca kadar sunnah, maka sholat yang dilakukan batal. Wa fi syarhil minhaji lahu an mu'dhamil ashab. An mu'dhamil ashab annahu yarka'u. Nah, ini ada satu pendapat yang sangat longgar ya. Di dalam kitab Syarah Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Sayyidina, ini dhamirhu kembali ke Sayyidina ya. Kembali ke Sayyidina berarti yang dimaksud dengan syarah minhaj adalah Tuhfatul Muhtaj. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar menceritakan satu pendapat dari kebanyakan murid Imam Syafi'i, bahwa mereka mengatakan makmum masbuk tadi itu boleh rukuk ya. Makmum masbuk tadi boleh rukuk dan wa yaskutu anhu baghiyatul Fatihah, dan sisa Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Ini tentunya pendapat yang sangat ringan ya. Ini tentunya pendapat yang sangat ringan. Jadi kalau yang dibahas di video sebelumnya, seorang makmum yang membaca sunnah, seorang makmum yang membaca sunnah setelah takbiratul ihram, saat imamnya rukuk dia tidak diperbolehkan rukuk tetapi harus membaca Fatihah terlebih dahulu ya. Tapi ada pendapat di sini bahwa dia diperbolehkan rukuk dan kewajiban bacaan Fatihah itu gugur darinya. Dan pendapat ini wakhtira, dipilih ya. Pendapat ini dipilih oleh para ulama, bal rajjahahu jam'un mutaakhirun. Bahkan tidak hanya dipilih tetapi dikuatkan, dianggap kuat oleh golongan ulama mutaakhirun. Wa talu fil istidlali lahu. Dan mereka, para jam'un mutaakhirun ini, memperpanjang argumen mereka. Jadi istidlal ini maksudnya argumen ya. Mereka mengambil hadis, mengambil dalil untuk menguatkan pendapat mereka. Karena memang di hadis sendiri idza raka'al imam farka'u. Kalau imamnya ruku, maka rukuklah. Nah, itu berarti Nabi memerintahkan kepada kita mengikuti rukunya imam. Nabi tidak mengharuskan membaca Fatihah atau yang lain. Jadi intinya ada perkhilafan ya. Ada perkhilafan. Yang pertama, makmum masbuk itu harus membaca Fatihah kadar huruf sunnah yang dibaca. Yang kedua, makmum itu boleh langsung rukuk bersama imam. Wa anna kalama sayhaini yaqtadihi. Dan bahkan juga penjelasan dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, penjelasan mereka berdua menuntut hukum ini. Amma idza jahila anna wajibahu dzalik fa huwa bi takhallufihi lima lazimahu mutakhallifun bi udrin qalahul qadhi. Nah, jadi semua pembahasan sebelumnya itu hanya berlaku bagi orang yang mengetahui, orang yang mengetahuinya. Jadi bagi makmum yang tidak mengetahui bahwa kewajibannya adalah membaca Al-Fatihah. Jadi dzalik ini kembalinya ke membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram ya. Ini kalau kita cari lafadznya, ini kembalinya ke agak jauh ya memang. Wa yudriku, ini kembalinya kemana ini? Pokoknya isinya itu adalah membaca Al-Fatihah ya. Waftah bi'an sakata zamanan wahwa alimun, nah ini ya wajibahu Al-Fatihah ini ya. Jadi yang saya baca tadi itu adalah lawan dari kalimat ini wahwa alimun bi'anna wajibahu Al-Fatihah. Kalau makmum masbuk mengetahui bahwa kewajibannya Al-Fatihah, maka hukum ini baru bisa berlaku baginya. Tetapi bagi makmum yang tidak mengetahui bahwa setelah takbiratul ihram harus langsung membaca Al-Fatihah, maka makmum itu keterlambatannya karena membaca apa yang harus dilakukannya itu adalah keterlambatan yang ditolerir. Jadi bagi makmum yang tidak tahu itu hukumnya tentunya dimaafkan dalam arti dia boleh terlambat sebanyak 3 rukun. Qalahul qadhi, penjelasan ini dijelaskan oleh Qadil Husain. Wa kharaja bil masbukil muwafiqu. Nah, ini semua penjelasan sebelumnya itu hanya membahas tentang makmum masbuk. Kalau membahas tentang makmum masbuk berarti mengecualikan makmum muwafiq. Fa innahu idza lam yatim al-fatih idza lam yutim al-fatihata listighalihi bisunnatin ka du'a iftitahin wa illam yazunna idrakal fatihati mahu yakunu kabati al-qiraati fi ma marra bilanija. Jadi perkhilafan ulama, ada yang menghukumi uzur, ada yang memaafkan, ada yang tidak memaafkan, itu hanya terkhusus bagi makmum masbuk saja. Kalau makmum muwafiq, semua ulama sepakat. Jadi andai kata ada makmum muwafiq yang dia tidak bisa menyempurnakan fatihahnya setelah imam rukuk, dia tidak mampu menyelesaikan fatihahnya karena dia tersibukkan oleh sunnah. Misalkan dia membaca doa iftitah, jadi setelah takbir dia membaca doa iftitah, sehingga untuk menyelesaikan fatihahnya dia terlambat dari imam. Walaupun dia tidak ada prasangka bisa membaca Al-Fatihah bersama dengan imam ya. Hukum makmum muwafiq itu hukumnya sama seperti orang yang bacaannya lambat di dalam hukum-hukum yang dijelaskan. Jadi mamaro ini maksudnya keterlambatan itu bisa ditolerir hingga 3 rukun ya, hingga 3 rukun tawil. Dan hukum ini bilaniza artinya tanpa ada perbedaan antar ulama. Jadi saya ulang lagi bahwa perbedaan ulama itu hanya terkhusus pada makmum masbuk saja, tetapi hal itu tidak berlaku bagi makmum muwafiq. Ini cukup rumit ya, cukup panjang pembahasan tentang makmum yang membaca kesunahan setelah takbiratul ihram ini, pembahasannya cukup panjang, sehingga kalau memang dirasa kurang jelas atau kurang paham bisa ditulis di kolom komentar untuk bertanya. Wassabquhu wallahu a'lamu bisawabi.